Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngalaha nahya wa laha namutu wa laha nab'atsu insyaallah bi rahmati wa karami minal aminin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kalimatan khafifatan 'alal lisan thaqilatan fil mizan habibatan lirrahman subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim subhanallahi wa bihamdihi al-fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin nabawwali wali walidayya amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala asrafil mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha wa li walidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li masayikhina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min shalihin rabbana hab lana min ladunka dhurriyatan thayyibah innaka samiu du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Allahumma ihtim lana husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma na'udzu bika min syarri hadza sanah Allahumma na'udzu bika min syarri hadza zaman Allahumma taqabbal wa thawaba ma qarrana hadza hatrati Pak Dr. Haji Suharyanto wa ila hatrati Bapak Haji Fahroni wa ila hatrati Jamil Kubur minal muslimin al muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afwanhum wa'asih madkhalahum wa'akrim nuzulahum wasilhum bilma'i wasadil wabarat wa'naki khatayahum wa'lambahum kama yunaqah tabul abiyatum natanas wa'abdilhum taran kharan min tarihim wa'alan kharan min ahlihim wa'zawzam khairan min zawzim wa'ja'alil jannata wasahum wa'idhum min wadhabi qabri wa'an wadhabinar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina batahum waghfir lana wa lahum walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ajirna minan nar Allahumma silna ya mujir Allahumma silna fi safarina Allahumma silna fi khadarina Allahumma silna amwalana Allahumma silna min kulli afati dunya wa adhabil akhirah wa fitnati ma wa bayati ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma nasukal afa wal afiyah wal mu'afata ta'imah fitin wa dunya wal akhirah wal fawza bizannah wa najata minan nar. Allah nasluka rida gawal jannah wa na'udbika min sakhatika wal nar. Allah nasluka min kharima salaka minhu nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa na'udbika min syarima sta'adaka minhu nabiyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah nasluka jannata wa na'imaha wa ma yukaribuna ilaha min qawlin awfilin amal. Rabbana zidana ilma walhikna bisolehin. Allahumma sallala Muhammadin sholatan tunzina biha min jamil ahwali wal afad wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahiruna biha min jamil syayat wa tarfa'una biha innakala darajat wa tuballiguna biha aksal ghayat min jamil kharati wal khayati wa batal mamat. Wa sallallahu ala akhir halki sayyidina Muhammadin nabiil umyi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzata amma yasifun wassalamu ala mursalin, alhamdulillah rabbil alamin, amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa li walidayya ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wes anak saleh mongdi. Allahumma sholli ali. Acara selanjutnya yaitu ucapan terima kasih atau sambutan sahibul hajat kepada Ibu Evi Rina Andriani. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mengenang satu tahun wafatnya almarhum yang sangat kami cintai, suami, papa, ayah kami, Bapak Suharyanto bin Haji Wahono. Kematian itu indah. Kebanyakan dari kita ngeri membicarakan tentang kematian. Jangankan membicarakan, membayangkan saja kita tidak berani. Karena kita tidak siap menghadapi peristiwa setelah kematian. Padahal siap tidak siap kita pasti akan menjalaninya. Siap tidak siap kematian pasti akan datang menjemput. Daripada selalu berdalih tidak siap, lebih baik mulai dari sekarang kita mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Persiapan terbaik adalah dengan selalu mengingat mati. Yakinkan pada diri kita bahwa kematian adalah pintu menuju Allah. Kematian adalah jalan menuju tempat yang indah, surga. Dengan selalu mengingat mati, kita akan selalu berusaha agar setiap tindakan yang kita lakukan merupakan langkah-langkah menuju surga yang penuh kenikmatan. Hakikat kehidupan manusia adalah sebuah perjalanan kembali menuju Allah. Dalam perjalanan yang singkat ini, ada yang kembali dengan selamat, namun ada yang tersesat di neraka. Kita terlalu disibukkan oleh dunia hingga merasa bahwa dunia inilah kehidupan yang sebenarnya. Kita seakan lupa bahwa hidup ini hanya sekedar mampir untuk mencari bekal pulang. Kemilaunya keindahan dunia membuat kita terlena untuk menapaki jalan pulang. Rasulullah pernah berkata, orang yang paling cerdas adalah orang yang selalu mengingat mati. Dengan kata lain, orang yang paling cerdas adalah orang yang mempunyai visi jauh ke depan. Dengan selalu mengingat visi atau tujuan hidupnya, ia akan selalu bergairah melangkah ke depan. Visi seorang muslim tidak hanya dibatasi oleh kehidupan di dunia ini saja, namun lebih dari itu, visi jauh melintasi batas kehidupan di dunia. Visi seorang muslim adalah kembali dan berjumpa dengan Allah. Baginya, saat-saat kematian adalah saat-saat yang indah, karena sebentar lagi akan berjumpa dengan sang kekasih yang selama ini dirindukan. Terkadang kita takut mati, karena kematian akan memisahkan kita dengan orang-orang yang kita cintai. Orang tua, saudara, suami, istri, anak, ini menandakan kita lebih mencintai mereka ketimbang Allah. Jika kita benar-benar cinta kepada Allah, maka kematian ibarat sebuah undangan mesra dari Allah. Namun begitu, kita tidak boleh meminta untuk mati. Mati sia-sia tanpa alasan yang jelas justru akan menjauhkan kita dari Allah. Akhirnya orang yang selamat adalah orang yang menyadari bahwa semua harta dan kekuasaan adalah sarana untuk bisa kembali kepada Allah. Jasadnya mungkin bersimpah keluh, berkuah keringat, banting tulang menundukkan dunia, namun hatinya tetap hanya terpaut pada kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa bekerja keras, berpikir cerdas, dan berhati ikhlas. Untuk suamiku tercinta, assalamualaikum sayang. Sayang, apa kabar? Mama dan anak-anak yakin ayah udah bahagia di surga. Doa senantiasa selalu mama dan anak-anak panjatkan untuk ayah. Sayang, hampir 20 tahun kita arungi kebersamaan dengan penuh cinta. Nasihat, ayoman, kasih sayang tak henti kau berikan. Sayang, di lubuk hati yang paling dalam ini selalu terkenang cinta kasih sayangmu, belayan tutur kata dan candamu. Begitu banyak suri teladan yang kau berikan, keyakinan, optimisme, dan falsafah hidupmu, semua akan selalu hidup dan terukir indah dengan tinta emas dalam sanubari dan relung hati terdalam kami untuk selamanya. Sayang, akan ku jaga harta kita yang paling berharga, anak-anak kita, Andre, Diki, Hafid, Ica, dengan penuh kasih sayang dan berdasar syariat Islam. Ya Allah, ya Rob, terima kasih telah engkau pilih kami menjadi orang tua bagi hartamu yang soleh dan solihah. Mudahkanlah kami dalam membimbing mereka di jalanmu. Jadikanlah mereka sebagai penolong kami kelak. Amin. Sayang, aku dan anak-anak telah ikhlas kehilangan sosok kepala keluarga yang begitu tangguh, suami yang luar biasa bagiku, ayah yang penuh cinta dan kasih sayang pada anak-anaknya. Ya Allah, ya Rob, kami hanya bisa pasrah akan ketentuanmu karena kematian ada di tangan kuasamu. Ya Allah, ya Rob, kuatkanlah dan berilah kesabaran yang tiada batas padaku dan anak-anakku dalam menerima semua ini. Hanya kepadamu kami memohon dan berlindung. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah yang Maha Agung. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursyalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji-pujian hanya milik Tuhan pemelihara alam semesta. Semoga rahmat dan salam terlimpah kepada Nabi dan utusan yang paling mulia, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat semua. Kepada Habib, para kiai, ustadz-ustadzah, alim ulama, hadirin dan hadirat semua yang kami hormati. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk dapat hadir dalam majelis ini. Satu tahun telah berlalu sejak wafatnya suami saya, almarhum Bapak Suharyanto bin Haji Wahono. Dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami sekeluarga memohon keikhlasan hadirin hadirat semua untuk membukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya bagi almarhum dan untuk membacakan zikir, solawat, serta doa-doa bagi almarhum. Semoga almarhum dimaafkan segala kesalahan dan khilafahnya, diampuni segala dosa-dosanya, diberikan tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diterima iman Islam dan amal ibadahnya, serta digolongkan kepada yang husnul khotimah wafatnya. Alhamdulillah, selama masa hidup almarhum sampai sakit dan wafatnya, bahkan sampai detik ini, kami sekeluarga merasakan banyak dukungan, bantuan, simpati, dan perhatian dari hadirin hadirat semua. Untuk semua itu, Kami menghaturkan rasa terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan berlipat ganda dan melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, karunia serta inayah dan maunahnya kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Jaya kamulah khairul jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa oleh anak-anak almarhum Bapak Suharyanto pada putra-putrinya. Waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma rabbayani shahira. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Jabbar ya Zalzalalil wal Ikhram. Ya Allah ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya Allah ya Tuhan kami, pada malam ini kami mengadakan tangan untuk memohon kepadamu. Ya Allah, engkau terima dan engkau sampaikan pahala bacaan Al-Quran kami, zikir dan tahlil kami kepada beliau almarhum ayahanda tercinta, Bapak Dr. Andes Haji Suharyanto bin Haji Wahono. Ya Allah, engkau kasih dia, engkau sayangi dia, engkau muliakan dia, engkau selamatkan dia dari siksa kubur, serta engkau tempatkan dia di tempat yang mulia di sisimu. Ya Allah ya Rabbi, kasihanilah bapak kami, eyang kakung kami, Bapak Haji Bahroni bin Haji Ali Mahfud, sebagaimana beliau menyayangi dan mencintai kami sewaktu kami kecil. Tempatkan beliau di surgamu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, engkau berikan kepada kami kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi segala ujian dan cobaanmu. Ya Allah, jadikan kami anak-anak yang soleh dan solihah, yang selalu taat kepada orang tua dan taat kepadamu. Berilah kami kekuatan untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Qina adzabannar. Amin amin ya robbal alamin. Demikian tadi acara pembacaan doa anak soleh dan solehah. Selanjutnya acara kami serahkan kepada tim hadroh untuk mulai pembacaan zikir dan selawat. Pada tim hadroh, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ala ya Rasulullah innaka rahmatun. Ala ya Rasulullah. Ya rahmatun wa innaka sirrun lil wujudi wa safwatun كؤوس التصابي في هواك لذيذة فليتك تحلو والحياة مريرة فليتك ترضى والأنام غضاب إلى كعبة الأحباب شوقي الطائر وفي عالم الأسرار سري حائر جميع البرايا في رضاك تفاخر فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب رجوتك يا مختار بالحمد والثناء بحق جلال الله والنور والثناء تعطف علينا بالوصال فهمنا إذا صح منك الود يا غاية المنى فكل الذي فوق التراب فكل الذي فوق التراب ترابي تراب إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا يا إلهي إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا يا إلهي توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين وبالأسماء ما وردت من الصين وما في الغيب محزونا مصونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين يا إلهي إلهي نسأله وجاه المصطفى فرج علينا ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على دعاه فيها يا إلهي بكل طائف الأملاك ندعو في غيب ربي أجمعين بنا وبالغادي توسلنا ونذنا وكل الأنبياء والمرسلين وألهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين يا إلهي إلهي بارك علينا بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على دعاه فينا يا إلهي وبالعلماء بأمر الله طرا وكل الأولياء والصالحين أخص به الإمام الكتب حقا وجيه الدين تاج العارفين رجع في رتبة تمكين مرضات وقد جمع الشريعة واليقين يا إلهي إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده بتحصين عظيمين بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير شفيعنا يا إلهي إلهي نسأله بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا وسلم وبارك عليه وعلى آله. عيني لغير جمالكم لا تنظروا عيني لغير جمالكم لا تنظروا وسواكم في خاطري لا يخطر فإذا لفت ففي حديث جمالكم وإذا سكت ففيكم أتفكر غبت فغاب تواجدي عن ناظري عن ناظري غبتم فغاب تواجدي عن ناذري فلذاك عيشي بالفراق مكدر حبي لكم طبع بغير تكلف يا سيدي يا سيدي يا سيدي رسول الله حبي لكم طبع بغير تكلف والطبع في الإنسان لا يتغير صبرت قلبي عنكم فأجابني لا صبر لي لا أصبر لا صبر لي لا أصبر حتى نذري وعلى محبتكم أموت وأهشر حبي لكم طبع بغير تكلف يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله حبي لكم طبع بغير تكلف والطبع في الإنسان لا يتغير صبرت قلبي عنكم فأجابني لا صبر لي لا أصبر لا صبر لي لا أصبر حتى يراكم ناظري وعلى محبتكم أموت وأهشر ألم يرضك الرحمن في صورة الضحى ألم يرضك الرحمن في صورة الضحى وحاشاك أن ترضى فينا معذب أترضى يا أبا الزهراء أترضى يا أبا الزهراء أترضى أترضى يا أبا الزهراء مع الجاه الوجي ضياعنا ونحن إلى أعتاب بابك ننسب إذا كنت محمود المقام يا سيدي يا سيدي يا رسول الله إذا كنت محمود المقام فإننا على ثقة بأن ليس منا مخيب دعوت فلبينا سمعا وطاعة لبيك رسول الله دعوت فلبينا سمعا وطاعة لبيك رسول الله وحاشاك حاشاك يا سيدي أن ندعوك ثم نعذب صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن صلى عليك الله يا عدنان يا مصطفى يا صفوة الرحمن يا مصطفى يا صفوة الرحمن صلى عليك الله يا عدنان يا مصطفى يا صفوة الرحمن صلى عليك الله يا عدنان يا مصطفى يا صفوة الرحمن يا مصطفى يا صفوة الرحمن صلى عليك الله يا عدنان يا مصطفى يا صفوة الرحمن صلى عليك الله يا أشرقت في أفق يا رسول الله محمد ابن عبد الله بحالنا الدرى دخيل يا أبا الزغرى فأنت بحالنا الدرى بحق الآل والعشر أنت شفع فينا وحمينا عليك الصلاة عليك الصلاة عليك الصلاة الله عليك الصلاة عليك الصلاة عليك الصلاة يا حبيبي يا رسول الله محمد ابن عبد الله حبيبي يا رسول الله محمد ابن عبد الله عليك الصلاة عليك الصلاة عليك الصلاة عليك الصلاة ولا جينا ولولا زيارة الوادي لما رحنا ولا جينا ولولاكم لما سيرنا للطيبة بروحنا طرنا عليك الصلاة عليك الصلاة عليك الصلاة عليك الصلاة ada yang membawa acara enggak? Kalau enggak ada saya acara nih. Boten ya? MC, ada MC enggak? Langsung ya? Langsung ke lama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad rasulillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillah di malam hari ini kita kumpul bersama-sama. Niat dan tujuan untuk mendoakan almarhum Bapak Suharyanto bin Bapak Haji Wahono dan almarhum Bapak Haji Bakhrani bin Haji Ali Mahfud dan orang-orang tua kita, guru-guru kita, jamaah-jamaah kita, keluarga kita yang telah meninggal dunia. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosanya. Allah subhanahu wa ta'ala melapangkan kuburnya. Allah subhanahu wa ta'ala malam hari ini menjadikan kubur daripada almarhum. Semuanya dijadikan taman-taman surga. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan mereka semua di surganya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga yang ditinggalkannya, keluarga yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, keluarga yang sabar, keluarga yang dapat menggembirakan orang-orang tuanya, keluarga yang selalu mengirim kebaikan-kebaikan untuk orang-orang tuanya, dan keluarga yang selalu memberi kabar gembira bagi orang tuanya di alam barzakh. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala dengan majelis malam hari ini untuk almarhum Bapak Suharyanto bin Bapak Haji Wahono dan almarhum Bapak Haji Bakroni bin Haji Ali Mahfud. Beliau gembira dan mendapatkan semua amal-amal yang diamalkan oleh keluarganya di malam hari ini. Semoga kita semuanya pula yang hadir di malam hari ini mendapat barokah daripada majelis ini. Semua kesulitan dimudahkan oleh Allah. Semua masalah diselesaikan oleh Allah. Semua penyakit disembuhkan oleh Allah. Semua penyakit disembuhkan oleh Allah. Semua penyakit disembuhkan oleh Allah. Dan semua permasalahan diselesaikan dengan mudah oleh Allah. Semua kesulitan rezeki dilimpahkan rezeki yang banyak, halal, barakah, manfaat dunia wal akhirah. Semua yang lagi terlilit hutang semoga dimudahkan dalam menyelesaikan hutang-hutangnya. Semua rumah-rumah tangga kita dijadikan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Semua pikiran-pikiran dan hati kita dijadikan pikiran dan hati yang selalu tenang, selalu menjalankan ketaatan, selalu memikirkan hal-hal yang baik, jauh dari segala macam bentuk hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah. Semoga kita dijauhkan dari fitnah, fitnah di dunia, fitnah di zaman, fitnah di syaitan, fitnah di dajjal, fitnah-fitnah yang ada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membentengi kita dari segala macam bentuk musibah, musibah zahiran wa batina. Semoga Allah mempersatukan seluruh bangsa kita dengan kalimat la ilaha illallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan negeri kita dengan kalimat la ilaha illallah. Semoga Allah membuka hati-hati bangsa kita supaya mereka semua saling menyintai bukan saling mencaci, saling mengasihi bukan saling membenci. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat semua derajat kaum muslimin muslimat yang hadir di malam hari ini dan yang tidak hadir. Mudah-mudahan Allah pula mengangkat derajat kita semuanya di tempat yang paling tinggi di sisinya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, jadikan malam ini malam taubatan nasuha, jadikan malam ini malam taubatan nasuha, jadikan malam hari ini malam keberhasilan bagi kami dan keluarga kami, keberhasilan bagi seluruh anak cucu kami. Jadikan mereka anak-anak min ahlil Quran, min ahlil Quran, min ahlil Quran, min ahlil Quran, terutama anak cucu daripada almarhum ya arhamar rahimin. Jadikan mereka semua min ahlil Quran, min ahlil salah, min ahlil ibadah, min ahlil ilm, min ahlil khair, min ahlil sunnah wal jamaah. Wahfadna wahfadhum ya Allah, jauhkan kami dan mereka dari akidah-akidah yang akan menyesatkan kami dan mereka. Ya Rabb, selamatkan semua penduduk yang ada di sekitar tempat ini dari segala macam fitnah dan musibah. Ya Rabb, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, panjangkan umur kami dalam keadaan sehat wal afiah, dalam keadaan selalu meningkat iman dan takwa kami. Akhirilah usia kami dengan husnul khatimah. Bi'afiyah wala bala wala balwa wa ila hadratin nabi bisirril fatiha. Kita doakan dulu yang lagi sakit, Ibu Hajah Ngadiem binti Kartosmito dan Bapak Haji Teguh Sri Yanto bin Surjo, Hababah Radiyah binti Ali bin Syahab, Hababah Raguan binti Muhammad Al-Idrus, dan siapapun yang sakit, semoga Allah memberi kesehatan dan kesembuhan sempurna biniyati syifa bisidil fatihah. كل القلوب كل القلوب إلى الحبيب تميل كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهد

بهم وبأهلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبأهلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب بهم وبأهلهم عجل بالنصر وبالفرج يا رب عجل بالنصر وبالفرج. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا صالحا يا رسول الله سلام عليك Yeah. kanca dulur lan tangga kang padha rukun aja dasiyo iku sunane rasul kang mulia Nabi Muhammad Muhammadin ada damai bi'ilmillahi Thank you. jalan. Gambar kucingnya dikira gambar macan. Begini putar ser, batu wangitan. Kurang puas, luru ramalan. Wong ora waras, tapi tak konan. Kan ditakoni podong buyu cekakaan. Jebul kan takoni, wis ketularan. Allahumma kan itu yang membawa bendera, bendera merah putih itu ditaruh di atas. Jangan ditaruh di bawah, bawah-bawahnya baru bendera NU arep bendera apa karepmu. Sing penting merah putih di atas itu kena undang-undang pidana, ndak boleh. Ya. Coba dirubah aja, dirubah. Merah putihnya paling atas, habis itu bendera NU mau bendera apa terserah. Ya, bendera merah putihnya dirubah. Merah putih ditaruh di atas, ya. Bagus, enggak masalah pakai bendera, yang penting aturan nganggu aturane. Awake dhewe wong Indonesia ya merah putih dhuwur niku. Masa wong Indonesia malah bendera Bob Marley ning dhuwur. Indonesiane ning ngisor ya rada ora pas, ya. Dirubah, dirubah, nggih. Sip. Ajib. Nah, alhamdulillah. Liri liir liri liir tandure wong sumi liir. Pada masuk semua cukup di sana. Siapa masuk? Salatullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah. Wa bil haqqi rasulillah. Wa kulli mujahidin lillah. بالأمة من الآفات guru ya. Kita bacakan doa buat guru-guru kita dengan syair yang dilantunkan, yang dikarang atau ditulis oleh, yang diijazahkan oleh Kiai Haji Idris Marzuki. Ya, yang diterjemahkan oleh salah satu murid beliau, Mbah Kiai Idris yang ada di Kediri. Pondok Lirboyo. Alhamdulillah beliau menyusun ini untuk guru-guru beliau dan diijazahkan untuk kita untuk mendoakan para guru-guru kita. Ya Rabbana ya Rabbana ighfir lana ya Rabbana ya Rabbana ighfir lana wa walidina wal mashayikh ajma'in wa walidina wal mashayikh ajma'in. Ya Rabbana ya Rabbana ighfir lana wa walidina sepang lan guru setaya saran Nabi lan wong kang soleh ing surga mugi Allah boten nolak doa kita. وافتح من الخير كل مبلغ يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد واغفر وسامع من كان أدنى يا ربي صل على محمد واغفر وسامع من كان أدنى يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب يا ربي صل على محمد يا رب Yeah. اللهم صل على محمد

على الدين الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمة وبسط له من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيور فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعبرت بوجودها أكناف الوجود وبرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم افتح الجنة لا إله إلا الله افتح الجنة لا إله بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان صلى الله عليه فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابه فضل الله على هذا الحبيب يا حبيب يا حبيب يا حبيبي يا وامحو عنا ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آيته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم فمن فاجد هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله. Nanti kita lanjut lagi selawat, tapi di sini insyaallah sedikit mengingatkan saya dan seluruh hadirin hadirat yang hadir di malam hari ini, mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa dengan jalan menjauhi semua larangan dan menjalankan semua perintah. Insya Allah dengan takwa itu Allah akan menyelamatkan kita dunia hingga akhirat. Allah menjanjikan di dalam ucapan, di dalam Al-Quran, bahwa ketakwaan ini yang akan memudahkan semua kesulitan. Ketakwaan yang akan menyelesaikan semua masalah. Ketakwaan yang akan membuat kita lebih nikmat ke depan. Ketakwaan yang akan menyelamatkan kita kelak di akhirat. Jadi kunci orang hidup adalah takwallah. Alhamdulillah di malam hari ini kita kumpul bersama-sama di majelis ini dan mriki majelis kinanipun hall. Nggih. Apa tujuan hall niku? Mungkin kata tiang sing dereng paham. Haul itu memperingati meninggalnya seseorang, tokoh ataupun orang tua, guna untuk mendengar apa yang pernah dilakukan oleh tokoh tersebut atau mengenang apa yang pernah dilakukan oleh orang tua tersebut. Jadi tujuan haul, enten mungkin tiang ingkang tanglet Habib, zaman Kanjeng Nabi niku nopo enten hall. Orang tidak faham sebetulnya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasulullah juga memperingati, bukan peringatan seperti peringatan kita seperti ini, tidak. Maksudnya di zaman Rasulullah, Rasulullah juga menceritakan para anbiya yang telah mendahului Rasulullah. Al-Quran pun menceritakan cerita para anbiya yang telah mendahului Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya diceritakan itu di dalam Al-Quran linutsabbita, untuk menguatkan hatimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetes Kanjeng Nabi kebetulan waktu sedih di situ, coba yang jualan yuk tekan kene ngopo Mas, Mas. Hei, minggir. Malah keluyuran dengan gunung apa? Ampun teni Mas. Soalnya ganggu wong pengajian-pengajian yo ora be anu. Beda karo dangdut Mas. Alhamdulillah. Tadi hal itu begitu memperingati. Orang-orang yang telah mendahului kita seperti di Indonesia. Kita memperingati juga 17 Agustus niku yo hal. Seperti kemarin tanggal 10 November hari pahlawan, hall-nya pahlawan. Jadi segala sesuatu yang positif kita ambil dari hasil hall tersebut. Untuk kita tularkan, untuk kita tiru apa yang baik. Lah wong-wong saiki urung mati wis kadang wis nulis buku kehidupan sehari-hari. Buku apa namanya itu? Biografi atau di hari itu buku saya mungkin sing apik-apik tok sing tak tulis. Sing elek orang mungkin tak tulis. Sebab saya baca sendiri malu. Begitu pula orang-orang yang mungkin saat ini masih hidup, mereka sudah membuat buku perjalanan hidupnya. Kenapa orang-orang seperti itu kita tidak salahkan? Tetapi kalau ada orang yang lagi memperingati meninggalnya seorang tokoh atau meninggalnya orang tua atau meninggalnya seorang ulama, di situ kita menceritakan bagaimana kehidupannya, justru banyak yang memusuhi. Ya, sebetulnya dilihat aja apa toh, ada apa toh di dalam hall itu, Pak, dilihat. Orang-orang pada datang ini ngopo toh, lungguh neng kono ki ngopo. Lagi solawatan lho, solawat orang ini kaya ngono. Zaman Kanjeng Nabi orang anggung mik. Zaman Kanjeng Nabi ini orang anggung ini ya. Seperti ini tadi di alun-alun Rasulullah, tidak ada alun-alun zaman dia. Berarti tidak boleh orang sholat jamaah di alun-alun, hari raya di alun-alun orang itu. Zaman biar orang alun-alun sepak bola, lapangan sepak bola. Jadi jangan suka mengambil semua itu yang cupet. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah menyampaikan cerita-cerita tentang Fir'aun. Rasulullah menyampaikan cerita tentang Nabi Allah Musa. Rasulullah menyampaikan cerita tentang Nabi Allah Isa. Nabi Allah, Rasulullah menyampaikan bagaimana proses Allah menciptakan Adam. Walaupun semua telah tertulis di Al-Quran, di situ Rasulullah menjabarkannya. menjabarkan ini juga termasuk memperingati orang yang telah mendahului. Niku artine hall. Nggih. Jarang orang hallnya sing diholi bangsa telah meninggal dunia dalam keadaan mabuk diperingati hole. Orang enek. Mesti hall para romo kiai. Kalau malam ini adalah hall seorang tua setahun yang lalu telah meninggalkan putra-putranya. Dan putra-putra yang soleh di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Rasul mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min dzalats." Kalau anak Adam itu meninggal, semua amalnya terputus. Berarti anak Adam itu tidak bisa lagi berbuat amal apapun. Terputus di sini bukan tidak ada hubungan. Terputus di sini si mayit tidak bisa berbuat apapun karena sudah meninggal. Kecuali ada tiga hal yang selalu ada kiriman istilahipun nek cara sakniki ATM. Jadi si mayit itu tiap hari dapat kiriman langsung masuk ke depositnya, masuk ke dalam rekeningnya. Rekeningnya apa? Rekening barzakh. Alam barzakh. Malam ini kami yakin Bapak Suharyanto, beliau senang dan gembira berapa ATM yang masuk saat ini. Di sini putra-putranya bukan tidak bisa berdoa, bisa. Tanpa ngundang orang sekian banyaknya, pasti mereka mendoakan. Maksud mereka didatangkan sekian banyak orang gunanya, ayo saya minta tolong doakan ayah saya. Dungo kok dadak jaluk rono rene lu, keliru meneh. Doa kok dadak jaluk kon dongake wong, dungo dhewe-dhewe. Barang itu kalau diangkat bareng-bareng itu luwe akeh hasilnya. Sewaktu saya mengangkat barang segini tak angkat dhewe iso nganggo driji loro. Bisa ora abot. Saya menginginkan barang yang luar biasa, yang punya power atau mempunyai istilahnya berat yang luar biasa, misalnya 5 ton, 10 ton tak angkat dhewe geblak. Supaya bisa diangkat bareng-bareng, supaya bisa ringan diangkat bareng-bareng. Doa yang diangkat bareng-bareng sama orang yang hadir, Rasul mengatakan setiap yang hadir 40 orang, satu di antara mereka wali. Lagi pirang ibu. Lah berkat wali yang satu, sing ora wali untuk bagian. Lho ngono kuwi lho, Islam. Allah apa ya, beb, ya ora percaya, ya ora apa-apa. Aku ya ora musuhi wong sing ora percaya. Orang yang tidak percaya itu bukan musuh saya. Orang yang suka tahlil, tidak suka tahlil itu bukan musuh. Islam itu ikhwan. Islam itu adalah saudara. Islam itu adalah damai. Islam itu satu dengan yang lain menghargai. Bukan Islam satu sama lain dengan mencaci. Seperti kemarin terjadi di mana Sragen, pembakaran pondok pesantren. Oh nopo. Kok urip bisa iki kok koyone orang duwe aturan. Walaupun ada sesuatu yang tidak beres mungkin di sekitar kita, kita mempunyai aparat-aparat keamanan, kita mempunyai anu undang-undang, punya hukum, laporkan ke mereka. Biar mereka yang mengatur, bukan kita satu sama lain saling mengatur sendiri-sendiri. Akhirnya kacau. Belum yang terjadi di Madura, belum yang terjadi di mana. Ini ada apa? Wahai bangsaku, wahai umat Islam, kenapa kalian saat ini di akhir-akhir ini gampang terpancing emosi? Kenapa kalian saat-saat ini justru saat yang dicari untuk manusia saling menyintai, saling mengasihi, justru kalian saling memusuhi? Ada apa? Apa gerangan yang terjadi pada kalian? Kenapa kalian harus emosi? Kenapa kalian harus ingin menang sendiri? Kenapa kalian ini harus mengatakan saya yang lebih benar, yang lainnya salah? Kenapa kalian mengatakan saya orang surga, yang lainnya orang kafir? Mengapa kalian mengatakan bahwa saya orang yang benar, yang lainnya bid'ah, dolalah, finnar? Kenapa? Apa tugas Anda di muka bumi ini hanya cuman suruh menyampaikan kafir-kafir, syirik, bid'ah, dolalah itu? Bukan. Kalian disir perintah oleh Allah di muka bumi ini illa liya'budun, termasuk ibadah yang paling mulia. Ibadah yang paling tinggi di sisi Allah dan Rasulnya adalah ibadah yang pertama Allah merintahkan Rasul Muhammad. Rasul mengatakan bu'itu liutammima makarimal akhlak, kata Rasulullah, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Berarti agama tanpa akhlak nol, ilmu tanpa akhlak percuma. Akhlak didahulukan, baru dengan sholat. Orang sholat walaupun maaf-maaf batu ini nonong wireng, nek orang duwe akhlak percuma sholate. Percuma. Kalau kalian mempunyai salah sama Allah, Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pemberi, Allah mengampuni dosa semua hamba yang berminta yang meminta ampun kepadanya. Allah justru memerintahkan kepada hamba-hambanya, wahai hamba-hambaku, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada hamba-hambaku, kepada umatmu, kalau menanyakan tentang aku adalah dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Fa inni qarib, kata Allah, aku itu dekat. Ujibu da'wat ad-da'i idza da'an, ayo minta kepadaku, aku akan kabulkan. Tetapi kalau kamu mempunyai kesalahan kepada sesama, kamu harus minta dulu maaf kepada sesama. Masya Allah, mang tingali tiang korupsi gini, korupsi di tengah rakyat, kon jaluk maaf sak Indonesia. Napa mboten angel? Orang yang menyakiti tetangga, orang yang mencaci, mengatakan orang lain dengan kata-kata yang jelek, dia diwajibkan, Allah tidak akan memaafkan dosanya sebelum dia meminta maaf kepada manusia tadi. Apa? Kalau sama Allah itu enteng. Enteng itu apa? Allah itu luar biasa. Manusia, masya Allah. Makanya sekarang hilangkan budaya caci mencaci. Hilangkan budaya membenci. Hilangkan budaya ingin menang sendiri. Timbulkan budaya-budaya toleransi. Timbulkan budaya-budaya kepada kita, kita saling menghargai. Sewaktu ada saudara kita yang salah, kita panggil, hei fulan, saya cinta kepadamu, karena saya cinta, saya ingatkan kamu, jangan berbuat seperti ini. Agama Islam itu begini, aturan Islam itu begini. Mudah-mudahan engkau bisa selamat, dan insya Allah apapun yang menjadi keluhan kalian, sampaikan kepada orang tadi, insya Allah keluhan saya sama. Ayo kita bantu satu dengan yang lain, insya Allah dengan ucapan seperti itu kan enak. Daripada langsung yang jalan kuampleng, terus yang omai obong, terus ini tidak pas. Tidak pas. Paling nikmat tuh panggil. Misalnya saya mempunyai saudara, ada satu saudara saya misalnya keliru dalam mengatur pondoknya, saya panggil. Dan jangan takut sama manusia itu, jangan pernah ada rasa takut. Semenjak kita menyampaikan sesuatu dengan adab, dan saya yakin setiap manusia yang menyampaikan dengan akhlak, pasti orang itu akan ikut. Sebagaimana Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, ya Mu'ad, inni uhibbuka, aku cinta padamu ya Mu'ad, maukah engkau menerima nasihatku? Mau. Sopo sing ora gelem dijak ya omong ngono ku. Setan ni manut apa nek menungso. Istilahnya, ya istilahnya seperti itu. Ini subhanallah, sekarang kan tidak. Justru kalau mau mengingatkan orang, justru panggil wartawan kabeh. Oh iya, wartawan kumpul semua. Saya akan menyampaikan sesuatu. Wah, wartawan senang itu panganan. Sampaikan, wahai pemirsa televisi setan, kami akan menyampaikan bahwa fulan itu adalah gini. Ngono terus neng TV. Lah kan barusan aja, baru aja cah cilik kan orang tua padu. Lah kan lucu deh. Kayak gitu dimasukkan di televisi. Televisi kita ini kurang kerjaan. Televisi kita ini kurang siaran. Televisi kita ini kurang didikan. itu kalau saya presidennya tak beredel kabeh TV ini. Tak beredel, saya tidak peduli ini mau dikatakan HAM, mau dikatakan ini melanggar undang-undang, melanggar apa undang-undang kewartawanan, ora butuh patene kabeh. Saya milik negara ini adalah milik bangsa negara kita, bukan milik segelintir manusia. No no. Dadi ajib. Lah zaman almarhum Pak Harto mbiyen kuwi ora wali. Justru katanya Pak Harto melanggar HAM, sing melanggar HAM iki lambemu kuwi lho sing ngomong kuwi. Tidak ada, justru negeri ini harus dijaga. Jadi tidak dihina sama lain-lainnya. Negara kita ini hilang wibawa nih gara-gara hukum itu orang digalakke tenang. Kalau hukum dijalankan tenang, wes jangan takut. Ada apa kita punya negara, negaraku dhewe kok arep tak gaya apik kok ora entuk. Dari luar negeri mengatakan ini melanggar hak asasi anak. Melanggar hak asasi pemberitaan. Duen aku ora butuh beritamu, beritaku duwe. Zaman dulu tuh bagus, ada cerita tentang kelompen capir. Dari daerah ke desa itu sing berhasil enek. Terus ada masalah cerita tentang keberhasilan masyarakat di daerah-daerah. Saat ini mboten enten. Yang ada nih bongso setan-setan nih. Cipadu dok saat TV kabeh padu. Wala ana auzubillah min dalik. Nggih. Kembali. Acara hall seperti ini mengingatkan kita bagaimana jasa orang-orang yang telah mendahului kita. Orang yang tidak pernah tahu dan tidak pernah berterima kasih kepada orang yang mendahului kita atau pahlawan kita atau manusia-manusia yang berjasa untuk kita, berarti dia adalah orang yang tidak baik. Dia bukan termasuk orang yang hebat. Orang yang hebat itu dia tahu tentang sejarah negaranya, tahu tentang bagaimana pahlawannya, tahu bagaimana perjuangan-perjuangan ini. Zaman sekarang seakan-akan pahlawan ini dianggap hilang. Dianggap sudah tidak ada. Para kiai, para ulama dianggap sudah tidak ada. Nol, kuburan ngigor. Orang itu ziarah kubur, orang itu. Akhirnya banyak orang-orang lupa mati. Gara-gara orang itu ziarah kubur, lali karo mati. Orang kalau sudah lupa kepada kematian, akhirnya dia bisa berbuat apa yang mereka inginkan. Gunanya ziarah kubur kidrun, paling ora kuwi eling mati, tok ngono wae. Wah wow, orang itu nyembah-nyembah sopo to sing nyembah drun. Kowe iki kok ya keliru terus nek. Anda itu kalau apa investigasi apa entek apa kowe? Apa kowe penyelidik kuwi lho. Alah, aku ki apa? Investigasi. Waduh aku ora iso ngomong kuwi keliru malah keliru aku malah. Kaya asimilasi apa sopo mana. Lah kaya ngono kan dilebokke berita to. Lah kurang ajar berita ki rodok pekok kabeh memang. Wartawane sak sing dipayangke pekok kabeh. Pekok ben jahil, wis ngono kuwi. Soalnya tidak ada berita lainnya. Mbok berita-berita yang kira-kira membuat orang itu cerdas ngono lho. Berita yang membuat orang itu kalau melihat tuh cerdas, hebat aku kudu niru. Lah ngono. Berita bangsa sing orang edan-edan, enek si Cina sing kawin kafir karo Islam. Kok gelem wong edok-edok awas, tak elingke. Ojo aneh-aneh. Wis aja percaya, kawino wong Islam kawino karo Islam, wong kafir kawino karo kafir. Wis ora usah mbok campur-campur. Wis sing kafir golek bojo sing kafir aja golek Islam. Ngopo? Orang kafir kok mau masuk Islam gara-gara wong wedok eman-eman agamamu, Fir. Orang Islam pun juga mau cari orang kafir ya eman-eman agamamu Islam. Kowe iki pekok aja. Itu dimasukkan TV sing lanang kemaki bahwa saya tidak mengucap Islam. Lah kurang ajar to. Ngene iki wong wedok ngelus dada aku. Kowe iki kok ya gelem dingunukke iki ngopo? Kowe golek lanangan to, Le, Nduk. Nek golek lanangan wedhus akeh, Nduk. Wis kuwi jelas gentle kabeh wedhus ora mungkin ingkar janji. Wedhus ini luar biasa, setianya luar biasa. Golek wedhus-wedhus wae timbang golek menungso sing kaya ngono kuwi. Wedok, wedok, ngisin-ngisini. Lah wong Islam mau golek wong kafir ki akale sapa? Lebih itu kan artis lah, artis apa udah menungso. Jadi lah artis itu nanti ditiru karo wong desa-desa. Wong desa kan tiruannya artis tak lah. Wong desa iku linane biyen kene artis kramas iki. Nek gosokan awak iki nganggo apa? Nganggo boto. Resik lho wong desa biyen-biyen. Saiki nilu artis. Iya lah artis sing tak mene regane ger 150.000. Plototan cilik. Cik bener tok. Dingineke priwa di mukanya. Wong banyumu kuwi banyu molong. Dingineke meruntus kabeh. Lah kono ki banyune manca Allah nganggo pembersih apa ya beda wis to nduk kowe iki wis beda. Wis kembali ke habitatnya aja. Sikat gigi nganggo apa? Ora nganggo odol piye iki? Nganggo apa? Boto. Resik. Ya, ya bukan kita mau ndak boleh ngikut modern, boleh tapi modern aja kebablasan. Melu kepingin melu modern kebablasan malah jadi stres. Kaya wong desa-desa kepingin kaya wong kuwi mau sing kawin kafir karo Islam kuwi. Ditiru alise. Dikerok. Dikerok kabeh, gaya alis dhewe. Ya malah kaya jangkrik lho. Dadi ora cetha wong elek, wis ora usah niru wong edan-edan kuwi. Mboten usah ditiru nggih, Bu. Wis, nek buwe bocah wedok, anak lak wedok-wedok carikan suami-suami sing soleh. Aja wedi weton. Aja golek wetone, iki wetone ora padha. Anu wis ora sami mikir kuwi. Sing penting Islam, sing penting soleh. Wong saiki kadang gara-gara weton, gara-gara iki ora gelem dinikahke, akhirnya melayu karo wong lanang sing ora Islam. Aja. Hadi-hadi niru Rasulullah. Ya, diikuti. Jadi mari Bapak sama Ibu, peringatan haul seperti ini terus dikumandangkan. Terus. Semua amal orang yang meninggal telah terputus kecuali tiga hal. Salah satunya waladun soleh yad'ulah. Anak-anak soleh sing dongake. Sopo sing iso dongake wong-wong tua sing wis mati. Anak-anak soleh yang dididik oleh ahli sunnah wal jamaah. Sing liyane ahli sunnah wal jamaah ora entuk donga. Wong mati ora sambok dongani. Wis urusane karo Allah dhewe. Kowe ngurusono awakmu dhewe mesake ya. Lah aku ki biyen dia pernah ziarah ya orang ngenyek tapi aku coba ngetes wong ki genahe tenanan seko atine ngomongnya apa gor lambene tok. Kepingin ngerti. Saya yakin saya ngomong-ngomong ki gor lambene tok atine ora. Soale apa? Mikut-mikut. Lah guruku ngono. Lah ngono kuwi. Lah waktu itu kebetulan saya pas ngenterke jenazah nang kuburan aku ngubur, melu ngubur, sing kubur ki mang ora gelem tahlil, ora gelem adzan, ora gelem talqin. Saya ya melu tetep tak elone. Apa nek ora gelem diadzani terus dadi musuhku ora, tetep dulurku. Lah di situ saya duduk ndodok nang kono kuwi aku ndonga, tak dongani sing liyane ora gelem ndonga ora apa-apa. Wong masing-masing punya pendapat. Wong pendapat iki lak ora kudu padha to. Lah nek pendapat padha kabeh berarti ya bukan pendapat. Namanya pendapat iki beda. Beda tapi untuk menuju kepada kebersamaan satu ngono lho. Jadi waktu itu setelah ngubur rampung saya tanya karo sing sebelahku sing nguyil banget. Mas, kuburane bapak mundi? Kuwi ngopo takok-takok? Lho aku takok tok kok ora entuk. Takok yo ora entuk iki ku yo angel men to kuwi. Ketoke kono, kok jek eling kuwi. Ayo mesti to, kowe iki mesti ngono. Maksudku aku ki yo paham nek kowe arep ngenyek aku ora. Takok kok kowe jek eling. Padahal tidak ada tandanya pas gor batu cunil ngono tok. Tapi eling dek. Berarti dek nang iki jek mikir bapake sing mati. Berarti kan lambene tok lho, atine ora. Terus wis itu saya duduk ngadeg nang ngono Mas ngapunten kula tak nguyuh sik. Lho, jenengan aja nguyuh ten mriki. Dinten mriki. Lho, iki bapakku arep mbok yuwi lah ngomongi bapakmu wis mati. Wis ora enek hubungane. Lah ya mayit jenazah kaya ngene iki bangke menurut kamu ndak ada hubungan ya tak uyuhi ora apa-apa to. Aku nguyuh nang nggon kuburane pitik karo bapakmu ora apa-apa padha. Lah ampun lah. Sebabnya apalagi bapakku berarti kowe krasa ta? Kowe cek duwe hubungan karo sing mati. Lah. Ya pripun lah, mulai pripan-pripun lah kuwi go lambemu tok ternyata kowe sing nglarang, atimu ternyata ya cek ndongake bapakmu. Nek ndongake bapak mboten napa-napa, beb sing penting ampun ndongake tangga. Lah kok pelit meneh. Lah nek delalah tonggo ning mati ya dongakno to ya. Mosok dongake tonggo ora entuk. Wong Al-Qur'an yo ngajar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ki wong kapan wis biyen. tetap didongake. Sapa wong-wong sing iman? Nggih didongake insyaallah. Itu termasuk anak yang soleh mendoakan. Yang kedua diantaranya amal jariah. Terus di samping itu sedekah, ilmu yang bermanfaat. Maringi ilmu walaupun satu kalimat. Jenengan enten tiyang sing boten salat biawi Mas. Ayo Mas salat bareng, kula dereng paham tak ajari. Wong siji iki mbok ajari salat nganti kiamat sampai di akhirat ganjarane terus ngalir. Lah nek wong 1000 piro? Lha ngono kuwi lho wong Islam. Elak Islam kuwi. Ora padu terus nggih. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita sambung dengan gazedah dan insyaallah nanti kita tutup dengan doa. Pesan saya, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin dan hadirat, terus tutup semua pintu permusuhan. Buka pintu kasih sayang. Ojo enek musuh blas. Musuh iku gor setan tok. Liyane setan aja mbok musuhi. Lah nek enek wong sing kaya setan bet kok kowe ngerti. Berarti kowe ya setan. Ngono wae. Aja mikiri wong setan, wis to setan ning ngarepmu sapa wae nek iso kowe iki dadi wong sing apik. Sampai para ulama dikatakan jangan sekali-kali kamu melaknat setan. Setan itu tidak boleh kita melaknatnya. Yang bisa melaknat setan hanya Allah. Makhluk tidak bisa melaknat setan. Kalau makhluk melaknat setan berarti makhluk-makhluk itu rumangsa luwih hebat timbang setane. Padahal makhluk itu belum tentu dia lebih hebat. Setan itu diusir oleh Allah dari surga dan dimasukkan neraka dikarenakan satu kesalahannya, dia adalah sombong. Kalau manusia wis sombong, iri, dengki, hasud, rakus, salat ora, ibadah apa ora, wani karo sing kuwasa, lak ngumpuli setan. Mungkin saat ini orang-orang itu lupa kepada Allah, tetapi siapa tahu nanti akhir hayatnya dia menjadi orang yang ingat kepada Allah. Doakan begitu terus. Ya, mudah-mudahan anak-anak almarhum kita dijadikan anak-anak yang saleh, salehah. Keluarganya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang insyaallah selalu mendapat limpahan rahmat dan berkah, limpahan yang penuh dengan keridhaan dan kasih sayang. Semoga Allah selalu menjaga dan membimbing mereka agar mereka terjaga dari fitnah, terjaga daripada fitnah, terjaga dari maksiat dan anak-anak yang dapat menggembirakan orang-orang tuanya. Anak-anak yang dapat menggembirakan ayah dan ibunya, anak-anak yang dapat menggembirakan orang-orang yang ada di sekitarnya, anak-anak yang bermanfaat bagi agama, bagi nusa dan bangsa, anak-anak yang bermanfaat bagi orang tua, anak-anak yang selalu nikmat dipandang oleh para aulia, anak-anak yang selalu memperhatikan kegiatan-kegiatan sesama, anak-anak yang selalu terhindar dari hal-hal yang akan mencelakakan mereka dunia dan akhiratnya. Allahumma ya Allah, jadikan semua daripada keluarga almarhum ya arhamar rahimin, keluarga-keluarga yang kau selamatkan di din wa dunia wal akhirah, dan jadikan amal-amal yang diamalkan oleh keluarga di malam hari ini amal yang kami hadiahkan untuk almarhum dan keluarga-keluarga besar kami yang telah meninggal dunia. Allahumma ya Allah, arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamil malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Ya Rab, amankan kota kami, amankan kampung-kampung kami, amankan negeri yang kami cintai ini. Indonesia aman, Indonesia aman, Indonesia aman. Ya Allah, selamatkan semua pemimpin-pemimpin kami, selamatkan semua aparat-aparat kami, selamatkan semua pejabat-pejabat kami, selamatkan semua masyarakat-masyarakat negeri yang kami cintai ini, selamatkan semua para ulama-ulama kami, para tokoh-tokoh masyarakat kami, selamatkan ya Allah semua kaum muslimin muslimat yang ada di negeri ini dan dimanapun mereka berada. Ya Rabb ya Allah, jadikan kami dan mereka semua merasa tenang dan tenteram hidup dalam masyarakat, hidup di dalam negeri yang kami cintai ini. Ya Allah, kami ingin Indonesia selalu selamat dari segala macam bencana dan musibah. Ya Allah, kami ingin Indonesia selamat dari semua bencana dan musibah, terutama musibah orang-orang yang belum mendirikan sholat, orang-orang yang bermaksiat, orang-orang yang tidak taat kepadamu, Allahumma ya Allah, ya Allah, ingatkan semua orang yang lagi bermaksiat agar mereka kembali di jalan taat. Ingatkan orang yang meninggalkan sholat agar mereka kembali di jalan taat. Ingatkan mereka orang-orang yang durhaka kepada orang tua agar mereka berbakti kepada orang tua. Ingatkan kepada mereka yang memutuskan tali silaturahmi agar mereka menyambung kembali tali silaturahmi. Ingatkan kepada mereka ya Allah yang lagi mendolimi satu dengan yang lain agar mereka saling mengasihi. Rabbana ya Rabbana ghithna bigurmil Mustafa farham ilahi du'fana fanahnu qawmun du'afa. Ya Rabb, jadikan putra-putri kami min ahlil Quran, min ahlil Quran, min ahlil ilim, min ahlil khair, min ahlil sunnah wal jamaah. Wahfadna wahfadhum ya Allah min jami'il ada wal waba wal fitan ma zahara minha wa ma batan ya Rahmanu ya Rahim. Bijahi an-nabi wa man yuhibbu an-nabi wa ila hadratin nabi bi sirri al-Fatiha. حب النبي على الإنسان مفترض وحب أصحابه وحب أهل بيته نور نور ببرهان من كان يعلم أن الله خالقه لا يرمين أبا بكر ببهتان ولا أبا حفص الفاروق صاحبه ولا الخليفة عثمان بن عفان ولا عليا ولا عليا أبا السبطين نعم فتى فهم صحابة خير الخلق خصهم رب العباد رب العباد بجنة ورضوان فمن أحبهم كان لمنزلة عند الإله وجازاه بإحسان يا طيبا يا طيبا يا داوى الأعيان اشتكنا لك والهوى نادانا Well, no, no. سمعتم بالسلام المبين بالسلام المبين بنقطة التعيين بنقطة التعيين غرامي يا غرامي صلاتهم بالسلام المبين بالسلام المبين بنقطة التعيين لنقطة التعيين يا غرامي يا غرامي صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين من جاء بالحق المبين رسول الله يا ذوي اليمين ويا من جاء بالحق المبين صلاة بالسلام المبين سلام سلام سلام سلام تهدى إليك صلاة لم تزل تتلى عليك كمي طار النسيم تهدى إليك صلاة بالسلام المبين لنقطة التعليم سلام سلام سلام يا غرامي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله الله Kaluyuran

وبارك على راحة الأتيار تشدو ليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي أحمد راحة الأتيار تشدو ليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي أحمد وبريق النور يبدو من معالي أحمد وبريق النور يبدو من معالي أحمد في ليالي أضيار تشدو وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب ونود هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار وجود الإلهي على أهل الوجود تفيد، وأنشنة الملائكة بالتبشير للعالمين داعي. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. والقدرة كشفت جناع هذا المستور، يبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاك كل نور صلى الله عليه. ويحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من حواس الأمة، أن يحضر عند ولئه أمة تأنيسا لجنابها المسعود، ومشاركة لها في هذا السمات المجلس صلى الله عليه. فعلى رب التوفيق جangan maju semua ke sini. سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين، من كسب الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه. وإذا الوقت الذي رتب الله على حضوره وجودها hati-hati HP sama dompet-dompet banyak copet. Bismillah hati-hati HP. Hamidul Mahmud mud'ina lillahi bitta'zim والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي حسن تفرد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. ولنا البشرى في سعد مصطفى الهادي محمد الله يا نبي يا رسول سلام رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا دار الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا يا دار الحسين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب السلام سبيلي يا الله كي به نسعد ونرشد يا الله ربي ذنوبي الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد طال البدر عليك علينا ثنيات الوداع وجب الشكر جد الحسين مرحبا مرحبا مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا يا دل حسين مرحبا مرحبا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واغفر لي ولوالدي آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على أشرف المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اهدنا لنا حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم نعوذ بك من شر هذا السنة اللهم نعوذ بك من شر هذا الزمن اللهم أجرنا من النار اللهم أصلنا يا مجير اللهم أصلنا في سفرنا اللهم أصلنا في خطرنا اللهم أسلمنا أموالنا اللهم أسلمنا من كل آفة الدنيا وعذاب الآخرة وفي النتيمة وباليتيمة إنك على كل شيء قدير اللهم نسألك العفا والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم نسألك الجنة ونعيمها وما يقربنا إليها من قول أو فعل أو عمل ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين اللهم صل على محمد صلاة تنزينا بها من جميع الأهوال والأفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخرات الحياة وأبد الممات وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين آمين الحمد لله mari kita lantunkan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bapak Kapolsek atau Bapak Dandim, terserah silakan. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Insyaallah Indonesia tetap merdeka dan Indonesia tetap jaya. Amin. Dan Indonesia selalu aman dan Indonesia insyaallah terhindar dari semua bencana. Kami atas nama keluarga besar almarhum Bapak Haji Suharyanto mengucap banyak-banyak terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin hadirat semuanya. Seandainya ada kekurangan apapun, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tolong doakan putra putri beliau, tolong doakan kita semua umat Islam agar semuanya selamat dunia dan akhirat. Amin wal afu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله Allahumma salli wa sallim ala